Kaji. Ayo Kang Kaji. Duet maning Kang Kaji. Hey, kangge mamaku sekecamatan Losari kabeh. Bapak Dewan. Dian Anik. Nengge si Paraswati. Ibu Erna Farkisa. Neng Adek Arnika. Jadi jaya pirang lawan lawase pirang taun jamane rasa pegel sun ngarep ngarepe Sekecamatan Losari KB. Varianok ya. ono ono ono ono kudu gelem ngakoni bareng sing susah kang iki moga-moga sawise rumah tangga aja padha kita sura atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.